السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وبعد، إخوانا في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Harapannya adalah kita semua insya Allah dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi terus Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah dan terus istiqamah di atas hidayah dan dimatikan di atas hidayah. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, bahwa kita masih di Ad-Darsut Tasi' di pelajaran ke-9 dari jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha. Dan Ad-Darsut Tasi' sebagaimana yang sudah kita bahas ada dua bagian, ada alif dan ada ba'. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bagian yang pertama, bagian alif, dan kita sudah mulai bagian ba. Ada sekedalik ya ikhwan. Dan sudah kita baca di pertemuan yang lalu bacaan yang ada di bagian ba ini, dan juga sudah kita jelaskan perbedaan antara bagian yang pertama dan yang kedua adalah apa ya ikhwan? Yang pertama an-na'at dan man'utnya nakirah. Nakirah. Mana nakirah? Nah, mudahnya adalah nakirah itu tidak beralif lam. Adapun yang ba ini kita temukan na'at dan man'utnya adalah beralif lam, yakni ma'rifah. Kebalikan daripada yang pertama. Dan tentu kita masih ingat kaidah yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa an-na'at selalu mengikuti al-man'ut. An-na'at selalu mengikuti al-man'ut, kata sifat selalu mengikuti kata yang disifatinya. Dalam empat hal yang kita sudah ulang berkali-kali di beberapa pertemuan di pelajaran ke-9 ini. Yang pertama, na'at dan man'ut harus sama dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Kemudian yang kedua, harus selaras, harus sama dalam hal jenisnya, muzakkar atau mu'annathnya. Kemudian yang ketiga juga harus sama, selaras dalam hal jumlahnya. Ini jumlahnya maksudnya bilangannya, mufrad, muzakkar, mufrad, musanna atau jama'. Dan yang ketiga ini kita belum mendapatkan musanna, belum mendapatkan jama'. Nanti yang ketiga ini akan lebih jelas manakala kita telah sampai ke pembahasan tentang al-musanna dan al-jama'. Kemudian yang keempat yang juga harus sama antara na'at dan man'ut adalah sama dalam hal i'rabnya. Ahsant. Ahsanta ya ikhwan. Ahsantum. I'rab. Mana i'rab? Harakat huruf terakhir. Nah, marfu', maka marfu'. Na'atnya. Kenapa na'atnya marfu'? Karena man'utnya marfu'. Kenapa na'atnya majrur? Karena man'utnya majrur. Kenapa mansub? Karena mansub. Nah, hanya saja yang baru kita dapatkan dua, marfu' dan majrur. Adapun mansub nanti insyaAllah di waktunya mudah-mudahan kita bisa bahas bersama. Kita minta ikhwar studio murajaah. Mohon dibaca Ilham. Dengan Abu Abdullah mohon dibagi dua. Setengah-setengah agar setimpal satu sama lainnya. Di halaman 50 untuk baca semua. Ilham, nanti halaman 51 sisanya al-akh Abu Abdullah. Tafadhal. Ba. Aina al-mudarrisu? Naam. Ma terjemah, Ustaz? Naam, ma terjemah, lau samahat. Di mana guru itu? Naam. Huwa fil fasli. Dia di kelas. Naam. Wa aina al-mudarrisul jadidu? Dan di mana guru yang baru itu? Huwa indal mudiri. Dia bersama kepala sekolah. Naam. Aina talibul jadidu? Di mana siswa yang baru itu? Zahaba ilal maktabati. Dia pergi ke perpustakaan. Naam. Man zalikar rajulut tawilul ladhi kharajal ana minal madrasati. Siapa lelaki tinggi itu yang keluar barusan dari sekolah? Naam, al-an. Sekarang. Sekarang. Naam. Sekarang dari sekolah. Naam. Huwal mudirul jadidu. Sekali lagi, huwal mudirul jadidu. Naam. Dia adalah dia adalah kepala sekolah yang baru. Naam. Wa manil sahih. Itu wa manil waladu shagiru alladhi kharaja al-ana min al-fasli. Naam, ayat maratan thaniyah, ilham. Wa manil waladu shagiru alladhi kharaja al-ana min al-fasli. Naam. Dan siapa anak laki-laki kecil itu yang keluar sekarang dari kelas? Naam. Huwa ibnul mudiril jadidi. Bagaimana bacanya? Huwa dengan ibnu. Bagaimana cara gabungkannya? Itu hamzah wasal. Huwa ibnul. Naam. Huwa ibnul mudiril jadidi. Jamil. Dia adalah anak kepala sekolah yang baru. Ahsanta ya akhi. Jazakallahu khair. Wa waffaqakallah. وزادك الله علما وعملا وحرصا. فضل يا أبا عبد الله الباقي أنتم سيسانيا. بسم الله. نعم. لمن تلك السيارة الجديد لمن تلك السيارة الجميلة. نعم. Milik siapa mobil yang bagus ini yang bagus itu. نعم. هي للمدرس الجديد. هي lil mudarrisi jadidi. Di bukaan atau mudarris? Mudiri. Nah. Hiya lil mudiril jadidi. Naam. Itu milik Pak Guru yang baru. Naam. Dia? Dia milik Pak Guru yang baru. Naam. Antum bilang mudir atau mudarris? Mudarris. Mudarris atau mudir? Mudir. Mudir. Pak Guru. Jadi terjemahannya? Mudir kepala sekolah ya. Kepala sekolah, iya. Dia miliknya Pak kepala sekolah yang baru. Nah, pelan-pelan saja, Pak Abdullah, jangan terburu-buru. Liman hadal kitabul kabiru. Nah. Milik siapa buku yang besar ini? Nah. Ahwalil mudarrisi. Apakah itu miliknya? Antum harus ingat terus, dia bukan kata tunjuk. Bukan ini, bukan itu, tapi huwa apa artinya? Huwa, hiya. Apakah dia? Nah. Apakah dia milik Pak Ibu Guru? Nah, sudah Pak Ibu juga. Bagaimana maksudnya itu? Apa dia milik Pak Guru? Nah, satu saja. Jangan dua-duanya, gendernya masuk semuanya. Huwa lit talibil jadidi. Naam. Bukan. Dia miliknya pelajar. Al jadid. Ya? Yang baru. Naam. Ainal mil'aqatus saghiratu. Ya. Al mil'aqah. Itu di gambarnya mana? Di sebelah antum itu gambarnya. Di mana kipas angin? Lah, gambar sebelah antum itu. Oh, di mana? Sendok yang kecil itu. Iya. Hiya fil kubi. Dia ada di dalam gelas. Nah, al mil'aqah sendok. Kipas angin. Al mirwahah. Mirwahah. Naam. Ainal kursiyul maksuru. Di mana kursi yang rusak? Iya. Huwa hunaka. Dia ada di sana. Naam, ahsant ya ahli karim, jazakallahu khair wa zadakallahu ilman wa hirsan insyaallah. Amin, barakallahu fi. Baik, selesai sudah muraja'ah. Hal qara'na tamarin? Apakah latihan sudah kita baca atau belum sama sekali? Lam nabda. Al-awwal, intahayna min al-awwal, alhamdulillah. Al-an ats-tsani. Selesai sudah latihan pertama. Al-an nadkhul at-tamrin ats-tsani. Sekarang kita masuk ke at-tamrin ats-tsani, latihan kedua. Unzuru safha 52. Unzuru safha 52. Halaman 52. Perintahnya di sini. Sudah ketemu? Bapak Abdullah? Baik. Khalas. Imla'il faragha fima yali bin na'til ladhi baina qawsaini. Bin na'til ladhi baina qawsaini ba'da tahliyatihi bi'al. Ba'da tahliyatihi bi'al indal luzum. Kita pahami sama-sama perintahnya di sini. Imla, mana imla? Isilah. Isilah. Fil faragi. Pada titik-titik. Pada tempat yang kosong. Al-farag, yakni kosong. Pada bagian yang kosong. Fi mayali. Dengan. Pada apa yang berikut. Oh, pada dengannya apa? Belum. Kita belum sampai ke dengan. Fi mayali, pada apa yang berikut. Bin na'at. Dengan apa? Dengan na'at. Alladhi baina qawsaini. Yang ada di dalam kurung. Ada di antara dua kurung. Dua kurung. Ba'da tahliyatihi, setelah dibubuhi. Setelah dibubuhi. Bi'al. Dengan alif lam. Indal luzumi. Saat dibutuhkan. Yani indal hajah. Indal luzum, yani huna makna. Al-makna indal hajah. Saat dilazimkan, saat dibutuhkan. Sesuai konteks berarti. Sesuai kondisi man'utnya. Masih ingat? Bahwa yang nanti akan kita isi di sini rata-rata na'at. Ya, na'at sini. Tentu ketika kita akan mengisi na'at harus lihat man'utnya. Kalau memang man'utnya beralif lam, maka tentu na'atnya harus diberi alif lam. Kalau man'utnya tidak ada alif lamnya, perlu tidak? Tidak perlu, Ustaz. Tidak, berarti indal luzum saja, saat dibutuhkan. Dilazimkan saja, saat dibutuhkan saja. Saat tidak butuh, maka tidak usah dikasih. Faham, Tom? Faham. Sehingga nanti jawabannya tidak semuanya ber alif lam. Alif lam. Wadih? Jelas? Wadih. Anda minta Ikhwan Studio dua soal, dua soal. Naam. Setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Tafadhal ya Aba Abdullah, dari antum dulu, Aba Abdullah. Bismillah. Naam. Al-awwal. Wahid. Ainal mudarisu. Naam. Qatta. Nuqat. Nuqat. Ya. Nuqat. Khadi jadidun. Jadidun, naam. Ainal mudarisul jadidu. Naam, ahsan. Ainal mudarrisul jadid. Berarti di sini pakai alif lam tidak? Pakai. Naam, kenapa? Kenapa pakai? Karena man'utnya alif lam. Beralif lam. Iya. Tarjim. Di mana guru? Di mana guru yang baru? Iya, syukran. Itnan, fadhal ya ilham. Nanti salasa balik ke Aba Abdullah. Isnan. At-tajirul nuqat fi suki. Fi suki. Naam. Al-kabirun. At-tajirul kabiru. Naam. Fi suki. At-tajirul kabiru fi suki. Ahsant. Terjem. Pedagang yang besar itu di pasar. Naam. Naam. Ahsant. Salatah. Kembali ke antum, Mbah Aba Abdullah. Salasa. Naam. Ana talibun. Naam. Nuqat qadimun. Naam. Ana talibun qadimun. Naam. Perlu alif lam di sini? Tidak, Ustaz. Tidak perlu. Kenapa demikian? Karena man'utnya enggak ada. Iya, karena man'utnya tidak ada alif lamnya. Ya. Tarjim. Saya seorang pelajar yang lama. Naam. Yang senior, masya Allah. Jazakallah khair. Syukran. Ayakum. Arba'ah. Tafadhal ya. Na'ud ilaika ya Ilham. Arba'ah. Jalasat talibu nukat khalfal Muhammadin. Khalfal wala khalfa? Khalfa. Nah. Khalfa Muhammadin. Nah. Jadidun. Jadidun. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin. Ahsant. Telah duduk siswa yang baru di belakang Muhammad. Naam, ahsant. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Lihat sini ikhwan, sudah mulai bisa dikatakan hampir seluruhnya tidak ada alif lam, tidak ada harokat. Tidak ada syaklat, tidak ada dobotnya. Masya Allah. Antum sudah pada tahapan di mana mulai bisa membaca tulisan gundul. Nah, semoga nanti dimudahkan yang berikutnya. Nah, tafadhal ya, Akh Abdul Ghaffar. Naftah al-majal. Tafadhal. Nah. Pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung untuk melanjutkan latihan kita di halaman 52. Latihan kedua di mana Anda dapat membaca dari mulai nomor 5 ini. Silakan. Kami sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Saud siapa? Ma'ruf. Iya, dengan Umu Abdillah. Umu Abdillah Solo. Dari Solo. Ya, nah. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum, Ustaz. Masyaallah, marhaban biki. Kaifa haluki ya Umu Abdillah? Alhamdulillah bikhair, Ustaz. Waalaikum. Ana bikhair alhamdulillah. Syukran, syukran ala sual. Fadhal ya Umu Abdillah, lanjutkan al-khamis sampai al-hadiya asyar. Keberatan tidak? Ya, Ustaz. Umu Abdillah sampai nomor 11. Ya, sampai terakhir. 11 itu ada di halaman berikutnya. Ya, Ustaz. Tafadhal. Tafadhali. Khamsah tadi ya. Dari khamsah. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsah. Manil waladu nukot aladhi korojar ana minal fasli. Naam. Awilun. Naam. Manil waladu tawilu aladhi korojar ana minal fasli. Naam. At-tawilu. Kenapa pakai alif lam? Karena maksudnya juga alif lam, Ustaz. Nah, ahsanti. Wasili. Terjemahkan. Ya, tarjim, Ustaz, ya. Nah, utarjim. Siapa anak laki-laki yang tinggi yang keluar dari kelas sekarang? Naam, ahsant. Ahsant. Wasil. Ammarun waladun nukot kosirun. Naam. Ammarun waladun kosirun. Naam. Ammar anak laki-laki yang pendek. Naam. Qasir di sini tidak pakai alif lam karena na'at man'utnya tidak. Man'utnya saya tidak pakai alif lam. Naam, naam, ahsanti. Wasili. Sab'ah. Sab'ah. Faisalu tabibun. Faisalu wala faisalun? Faisalu. Faisalun. Faisalu tabibu. Faisalun. Faisalun. Faisalun tabibun nukot syahirun. Naam, sahih. Al-jawab. Faisalun tabibun syahirun. Naam. Faisal dokter yang terkenal. Naam. Ahsanti. Wasili. Samaniya. Samani. Samaniya. Iman hadat sariru nukot maksurun. Liman hariru asat ya. Liman hadas sariru. Kenapa sariro? Sariru ya, sariru. Liman hadas sariru maksur. Liman hadas sariru maksuru. Naam. Kepunyaan siapa ranjang yang patah ini? Naam, ahsant. Tis'ah. Ada kolamun nukot maksurun. Ada kolamun maksurun. Naam. Ini pulpen yang patah. Naam. Wasili. Asyara. Aina sikinu nukot. Tidak kelihatan, Ustaz. Khatun. Naam. Aina sikinul khatu. Naam. di mana pisau yang tajam itu. Nah, di mana pisau yang tajam itu? Ahsant. Satu lagi. Ahada asyar. Belum kelihatan, Ustaz. Liman ahada asyar. Liman hari saya rotu nukot jamilatun. Nah. Liman hari saya rotu. Liman hari saya rotul jamilatu. Naam, pakai alif lam di sini. Kepunyaan siapa mobil yang bagus ini? Naam, masya Allah, masya Allah. Syukran, syukran lagi ya Umar Abdullah. Afan. Jazakillah khair. Naam. Barakalafikum. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Umar Abdullah yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Dari Solo ya, barakallahu fikum. Dan di latihan ini, Ustaz? Kita lanjutkan, insya Allah. Kita, maksudnya kita ulang. Kita ulang kita. Latihan kedua. Nah. Tadi anggap saja Ikhwan Studio dengan Umar Abdillah memberikan contoh. Baik. Semua soal begitu jawabannya. Nah. Untuk memudahkan Ikhwan yang lainnya atau khotib yang lainnya ingin mengerjakan latihan kedua. Tafadhalah. Baik. Kita ulang kita kembali ke nomor pertama di latihan kedua ini, halaman 52. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung. Kita sapa. Halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, dari mana? Dari Zidna di Tangerang. Naam, dengan siapa? Zidna. Iya. Naam. Naam. Zidna. Zidna. Naam. Iya, naam. Silakan. Kata kerja sepertinya. Zidna. Tambahkan naam kepada kami, naam. Zidna ilman nafi'ah. Insya amin, amin ya Rabb. Fadal, silakan, Ukhti Zidna. Ikut dari awal, Ukhti Zidna. Iya, naam. Silakan, dari awal kembali. Latihan kedua dari rakam wahid. Tafadhali. Wahid. Naam. Wahid. Aina mudarrisu. Naam. Jadidun. Naam. Aina mudarrisu jadidu. Aina naam. Diperjelas alif lamnya. Mohon sekali lagi diperjelas alif lamnya. Ainal. Ainal mudarrisu jadidu. Iya. Di mana guru yang baru itu? Ahsanti. Wasili. Isnan. At-tajiru nuqat fis-suqi. Naam. Kabirun. Tajiru kabiru fisuki. Naam. Pedagang yang besar itu di pasar. Naam, ahsanti. Wasili. Salasah. Ana tolibun nukot kodimun. Ana tolibun kodimun. Naam. Saya murid yang lama. Nah, kenapa di sini tidak pakai alif lam? Karena manotnya tidak pakai alif lam. Ya, mana manotnya? Qalibun. Ah, santi. Lanjutkan, wasili. Arba'ah. Jalasat qalibu nukot khulfa Muhammadin. Nah. Jadidun. Jalasat qalibu jadidu khulfa Muhammadin. Nah, ah, santi. Murid yang baru itu telah duduk di belakang Muhammad. Di belakang Muhammad, sahih. Al-akhir, khamsah, al-akhir. Khamsah. Naam. Manil waladu nuqat alladhi kharajal an alladhi kharajal ana minal fasli. Naam. Tawilun. Naam. Manil waladu tawilul ladhi khurajal ana minal fasli. Ah, sant. Nah. Siapa anak kecil laki-laki yang tinggi itu yang keluar barusan dari kelas? Yang keluar barusan. Barusan beda dengan sekarang. Oh. Sekarang atau barusan? Sekarang. Sekarang, karena al-an. Ada sekitalik ya Zidna? Bala. Nah. Sekali lagi. Terjem. Siapa anak kecil yang tinggi itu yang keluar sekarang dari kelas? Ah, santi. Iya, syukuran. Syukuran ya Zidna. Zadakillah ilman wa amalan wa hirsan insyaallah. Amin insyaallah. Barakallahu fiik. Afikurakallah, syukran, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih Zidna dari Tangerang yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini dan membaca latihan hingga nomor kelima ya. Silakan Anda dapat melanjutkan di nomor berikutnya 0218236543 bagi Anda yang ingin terhubung. Silakan. Halo. Naam. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dari Lampung Barat. Di Lampung. Bapak siapa? Ya. Dikecilkan dulu ya. Mohon maaf, volume radio atau televisinya? Menggunakan speaker sepertinya. Jadi suaranya kurang jelas. Baik. Ya. Silakan, dengan siapa ini? Ya, halo. Dengan Oni. Dengan Pak siapa? Bapak Pak siapa? Oni. Bapak Oni. Pak Oni. Oh iya, Pak Oni. Pak Oni. Dari Lampung ya? Lampung Barat. Nah, Lampung Barat, masyaallah. Lampung Barat, ya. Ada bukunya Pak Oni? Ada. Ada. Ini sepertinya baru pertama kali Pak Oni nelpon kita sepertinya. Sudah dua kali. Sudah dua kali, Pak Oni, ya. Lampung Barat. Nah, silakan. Berarti nomor sita. As-sadis. Nah. Ammarun waladun lukot wasirun. Nah. Ammarun waladun qasirun. Naam. Ahsant. Amar anak yang tinggi, anak kecil yang tinggi. Kebalikannya, bukankah qasir kebalikan daripada tawil? Oh ya. Naam. Anak amar anak kecil pendek. Iya. Sepertinya Pak Oni pengen bilang pendek tapi yang keluar panjang. Nah. Pak Oni, ya, ya. Bersama kita? Ya. Nah, silakan. Gunakan suara dari gagang telepon saja Pak Oni, jangan suara dari televisinya. Ada jeda kalau di televisinya. Andalkan suara di gagang teleponnya saja, jangan dengarkan di televisinya. Dengar Pak Oni? Iya, iya. Iya, ada jeda di televisi. Nanti komunikasi kita sulit nanti. Iya, silakan. Stasiun. Faisalun tabibun luqat sahirun. Nah. Faisalun tabibun syahirun. Naam. Faisal dokter yang terkenal. Baik. Terus, samania. As-sami. Zimanil hadas sariru. Naam. Ulang sekali lagi. Liman hadha sariru maksurun. Nah. Jawabannya? Liman hadha sarirul maksurun. Sekali lagi Pak Oni, bagaimana bacaannya? Liman hadha sarirul maksurun. Al-maksurun, begitu. Ada alif lam dan ada tanwin sekalian. Al-maksurun, begitu. Bagaimana? Ya benar. Liman hazas sarirul maksurun. La, la. Ketika ada alif lam, maka tanwin harus hilang. Oh ya. Nah, sekali lagi. Liman haza sarirul maksuru. Naam. Iya. Satu lagi. Tis'ah. At-tasi'um. Nah, sudah diterjemahkan belum tadi Pak? As-samin. Oh, belum. Silakan. Oh ya, belum Ustaz. Ya, silakan. Milik siapa yang rusak itu? Naam. Iya. Lanjutkan. Hadza qalamun maksulukot maksurun. Qalamun atau qalamun? Hadza qalamun maksurun. Iya, qalamun maksur. Nah. Ini pena yang patah. Ini pena yang patah. Iya, cukup. Cukup Pak Oni. Jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiik wa zadakallahu ilman wa hirsan insyaallah. Kita tunggu teleponnya di pertemuan berikutnya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih dari Lampung Barat Pak Oni ya. Terima kasih atas kebersamaannya yang turut berlatih dan membaca hingga nomor ke-9. Silakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang lainnya di 021-823-6543. Untuk terhubung kembali, kami akan sapa. Halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Zalfa dari Bambuapus, Jakarta Timur, Ustaz. Ya. Ibu Zalfa ya. Ibu atau Ukhti Zalfa? Ukhti. Ukhti, nah. Dari kelas berapa, nah. Ukhti Zalfa, sekolahnya? Naam. Kelas berapa, sekolahnya? Kelas 9, Ustaz. 9, silakan. Ukhti Zalfa, nomor 10, 11, kemudian ulang dari awal lagi. Sama nomor 3. Jadi ada 5 yang dibaca, 5 soal yang dibaca. Fahimti, ya Zalfa? Fahim tu Ustaz. Tafadhali. Bismillah. Aina sikinu. Nah, la tansaina ar-raqam law samahti. Jangan lupa nomornya. Ayah Ustaz. Al-ashir. Al-ashir, labas. Aina sikinu. Naam. Nuqat hadun. Naam. Aina sikinu? Aina sikinul hadu? Aina sikinul hadu? Naam. Terjemah kalau samahti. Di mana pisau? Apa Ustaz? Al-had, pisau apa? Kalau seandainya dia begitu mudah untuk memotong, dia pisau ini apa kondisinya? Tajam. Tajam, ahsan. Sekali lagi, aina sikinul hadu, baca lagi. Aina sikinul hadu. Nah, terjemahannya? Di mana pisau yang tajam itu? Iya. Kenapa pakai al di sini, di al hadu? Karena manutnya ada alif lamnya, Ustaz. Ahsanti. Ya, lanjutkan. Wasili. Al-hadiya ashar. Al-hadiya ashar. Liman hadihi sayyarah. Hidupkan semua harokatnya. Liman hadihi sayyaratu. Naam. Nukat. Jamilatu. Jamilatu wala jamilatun. Jamilatun. Naam. Tafadhali. Liman hadihi sayyaratu al-jamilatu. Naam. Terjemi law samahti. Milik siapakah mobil yang bagus itu? Naam. Itu atau ini? Milik siapakah mobil yang bagus ini? Iya, Muntaz. Anti mumtazah. Teruskan. Al-awwal. Al-awwal. Aynal mudarrisu. Naam. Nukat. Jadidun. Naam. Aynal mudarrisu al-jadidu. Disambung sekarang. Aynal mudarrisul. Ah, begitu. Aynal mudarrisul jadidu. Naam. Di mana guru yang baru itu? Naam. Ahsanti. Wasili. Lanjut. Asani. Naam. At-tajiru. Nukat. Fisuki. Naam. Kabirun. Naam. At-tajiru. At-tajirul kabiru. Fisuki. Ahsanti. Ahsanti. Pedagang besar itu di pasar, Ustaz. Ya, nah, sahih. Ahsanti. Al-akhir, al-thalith. Al-thalith. Ana talibu. Nah, kenapa talibu? Bukan talibun? Apa, Ustaz? Talibun, ana talibun. Zalfa, jika ada sebuah kata benda tidak beralif lam, maka pastikan belakangnya tanwin. Itu kaidahnya. Setiap isim yang tidak beralif lam, hukum asalnya diri tanwin akhirnya. Berarti talibun. Maka kebalikannya kalau ada alif lam, at-talibu, tidak boleh tanwin. Syukran, Ustaz. Nah, fahim ti? Fahim tu. Nah, ulang sekali lagi. Asalir, ana talibun nukat kodimun. Naam. Ana talibun kodimun. Naam, tidak ada yang dirubah di sini. Naam. Ana talibu kodimun. Talibu. Zarafa kembali ke talibu tadi. Talibun. Ana talibun kodimun. Iya, iya. Iya, sahih, sahih. Terjemih, kalau samahti. Saya murid lama. Iya, syukuran. Anti mumtazah ya, Zalfa. Wali. Lanjutkan terus belajar. Semoga Allah berikan kemudahan buat Zalfa. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Wa iyak. Ya, terima kasih. Zalfa di Bambu Apus ya, nah, yang telah terhubung di malam hari ini dan membaca latihan-latihan di latihan kedua ini hingga nomor 3. Silakan, kami persilakan kembali di layanan telepon bagi Anda 021-823-6543 dan kami angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Bu Evi, Palembang. Nah. Ya, Ustaz. Ya, dari Palembang. Silakan. Ya. Silakan Bu Evi, lanjutkan dari Ar-Rabi'. Ya. Arba'a. Nah. Jalasat talibu muqad khalfa Muhammadin. Nah. Jalasat talibul jadid. Naam. Ulang sekali lagi Bu Evi, panjang pendeknya perbaiki. Jalasat talibu. Ya. Ya. Terputus. Dua kali seperti ini Bu Evi ini. Masya Allah. Sehingga saya pekan kemarin juga begitu. Ada sekali lagi awan. Al-asafus syadid. Baik, Ibu Evi barangkali akan terhubung kembali untuk melanjutkan atau membaca di latihan ini. Atau di belakang beliau, para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Silakan, halo. Ya. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Pak Darlan di Palu, Ustaz. Di Palu, Pak Darlan. Mohon dikecilkan dulu mungkin volume radio atau televisinya. Naam, Ustaz. Naam, silakan. Naam. Benar-benar tidak terputus Pak Darlan ini. Pak Darlan, silakan lanjutkan. Bu Evi tadi belum selesai. Arba'ah. Tafadhol. Arba'ah. Nomor 4, Ustaz. Sahih, sahih. Teruskan. Bismillah. Arba'ah. Jalasa. Jalasa talibu. Langsung ke jawabannya. Bagaimana jawabannya? Jalasa talibu. Jalasa talibu tawilun. Anda dari awal mengikutinya, Pak Dahlan? Anda mengikut dari awal pelajaran kita? Iya, nama saya. Anda mengikut dari awal pelajaran kita atau baru bergabung? Baru bergabung, Ustaz. Pak Dahlan, kalau gitu tutup dulu teleponnya. Nanti telepon lagi, 5 menit lagi. Iya, nama saya. Ya, dengarkan dulu. Nah, baik. Jazakallah khair, Pak Dahlan. Barakallahu fiik. Nah, Pak Dahlan dari Palu ya. Barakallahu fiikum, telah terhubung. Barangkali nanti akan terhubung kembali, silakan. Atau para pendengar maupun pemirsa, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin ikut berlatih dan menjawab latihan-latihan ini. Silakan. Halo. Naam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Umu Fakih dari Kendal. Dari Kendal. Jawa Tengah. Umu Fakih. Ya, dari Jawa Tengah. Umu Fakih, silakan Umu Fakih. Ya. Masih di nomor 4. Nomor 4. Ya. Arba'ah atau Ar-Rabi', pilih yang mana Umu? Ar-Rabi'. Tafadhali. Jalasatul jadidu khalfa Muhammadin. Nah, sekali lagi, bagaimana jawabannya? Jalasatul jadidu. Talibul atau talibul? Jalasatul. Langsung aja ya, Ustaz. Langsung jawabannya, boleh. Jalasatul jadidu. Itu dia, talibul. Kenapa lamnya yang panjang? Toknya yang panjang. Lamnya jangan dipanjangkan. Jalasat talibul. Jalasat talibul jadidu ya. Khalfa Muhammadin. Khalfa Muhammadin. Naam. Tarjimilah usulah. Siswa yang baru itu duduk di belakangnya Muhammad. Iya, ahsanti. Manil waladu tawilul ladhi kharajal ana minal fasli. Nah, terjawab sahih lakin nasiti ar-raqam. Al-Khamis. Nah. Al-Khamis. Manil waladu tawilul ladhi kharajal ana minal fasli. Nah, terjawab sahih. Masya Allah. Siapakah anak yang panjang itu? Yang panjang atau yang tinggi? Yang tinggi. Nah. Siapakah anak yang tinggi yang keluar sekarang dari kelas? Nah, iya. Jangan terburu-buru. Iya. Ibu, silakan. Lanjutkan. As-sadis. Nah. Ammarun waladun qasirun. Nah. Ammar, anak yang pendek. Iya. Faisalun tabibun syahirun. Nasiti ar-rakam maratan thaniyah. Nah. As-sabi'. Nah. Faisalun tabibun syahirun. Ahsanti. Faisal dokter yang terkenal. Naam, sahih. Al-akhir, thamaniyah atau ats-tsamin. Ats-tsamin. Liman hadza as-sariru maksurun? Liman hadza as-sarirul maksuru? Naam, sahih. Milik siapakah ranjang yang patah itu? Iya, itu ini. Naam, hada ini. Iya. Siapakah ranjang yang patah ini? Iya, syukran masyaallah. Jazakil khairum. Barakallahu fiik. Naam. Kita tunggu teleponnya. Abu Fakih mau ngelanjutin, Ustaz. Abu Fakih, alhamdulillah. Tafadhali ya Abu Fakih. Kau tafadhali. Tafadhali ya Abu Fakih. Afwan. Anda. Nah. Anda kelamun, Ustaz. Iya, sahih Abu Fakih. Jangan terburu-buru kayak Abu Fakih, ya. Jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Iya, Ustaz. Nah. Ditunggu insyaallah. Atasi. Nah. Anda kelamun maksurun. Iya, bagus. Terjemahkan. Itu ini pena yang patah. Iya. Umum fakihnya mohon di diam saja dulu, jangan dikeberitahu dulu. Biar saya yang meluruskan jika ada kesalahan. Ya, Ustaz. Ya, umum fakih mohon diam dulu. Silakan umum fakih. Al-Asir. Iya. Aynas sikinu. Ikuti saya, Abwaki. Aynas sikinu. Jawabannya hadun. Hadun dimasukkan dalam kalimat. Bagaimana jadinya? Aynas sikinul hadu. Begitu. Aynas sikinul kadun. Nah, itu jim atau ha? Ha. Iya. Pelan-pelan saja, Abu Fakih. Jangan buru-buru. Tenang saja. Ya, terputus nampaknya. Ya, terima kasih. Telah terhubung dari Kendal ya, Abu dan Umu Fakih. Barakallahu fikum. Nah, hingga nomor ke-10, Ustaz. Iya, berarti nomor 10 itu lagi. Satu orang lagi. Baik. Kita akan angkat kembali dan berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa dari nomor 10. Silakan. Halo. Nah. Bagi Anda yang ingin terhubung di layanan layar telepon 021 823 6543. Nah, kita angkat kembali. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ibu Risna di Tangerang, Pak Ustaz. Ibu Risna di Tangerang. Kaifa haluki, Ibu Risna? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Dari awal Ibu Risna ikut atau baru bergabung? Ini radionya rada seret-seret, Pak Ustaz. Kurang nyambung, Pak Ustaz. Kurang nyambung. Tapi sekarang jelas suaranya di telepon, alhamdulillah. Iya, di telepon jelas, Pak Ustaz. Baik. Masih ingat Bu Risna, pekan kemarin Bu Risna saya suruh menghafal kaidah na'at dan manaut. Iya, Pak Ustaz. Bahwa na'at dan manaut itu harus sama dalam 4 hal. Masih ingat Bu Risna? Masih ingat, Pak Ustaz. Nah, yang pertama apa? Kalau alif lam sama kayak alif lam belakangnya. Iya, gitu, betul. Bagus, bagus. Namanya ma'rifah dan nakirahnya. Iya, nakirahnya. Bagus. Yang kedua? Terus subjeknya juga harus sama. Arabnya mungkin maksudnya ya? Arabnya mungkin maksudnya. Arab harokat huruf terakhirnya. Iya. Yang ketiga? Yang dua lagi lupa, Pak Ustaz. Yang ketiga harus sama jenisnya, gendernya. Sama jenisnya, Pak Ustaz. Mudzakar, mu'anath. Laki-laki mu'anath, berarti? Iya, Pak Ustaz. Ingat? Iya. Yang terakhir, bilangannya. Ya, bilangannya, Pak Ustaz. Ada yang tunggal, ada yang musanna, ada yang jamak. Iya, Pak Ustaz. Bisa menyebutkan lagi, Bu Risna? Keempat tadi? Sama i'rabnya. Satu. Yang kedua? Iya, itu alif lam sama kayak alif lam. Betul. Yang ketiga? Terus sama bilangannya. Sama bilangannya, bagus. Yang terakhir, yang keempat? Tadi apa ya? Jenisnya, jenis kelaminnya. Jenisnya, ya. Iya. Ada yang mudzakar, ada yang mudzakar, muannas. Iya, bagus. Ikuti saya sekarang, Bu Risna. Iya. Bismillah. Al-awwal. Aynal mudarrisu? Nah, nukot titik-titik. Bagus. Jadidun. Jadidun. Aynal mudarrisu nukot jadidun. Coba. Aynal mudarrisu nukot jadidun. Nukot tadi apa artinya, Mu? Titik-titik. Sekarang jadidun yang barusan kita baca, kata terakhir itu, kita masukkan dalam kalimat sebagai na'at. Ya, Pak Ustaz. Sebagai sifat. Ya. Sifat daripada al-mudarrisu. Dengarkan. Al-mudarrisu pakai alif lam. Alasikadalik ya, Bu Risna. Bala. Berarti jadidun bagaimana? Ketika jadi na'at untuk al-mudarrisu, tambahkan apa? Jadidul. Tambahkan alif lam juga. Ya, jadidul. Lah, bukan dari jadidul, tapi al-jadidu. Al-jadidu. Berarti aynal mudarrisul jadidu. Seperti itu. Ainal mudarrisu jadidu. Nah, al mudarrisu pakai alif lam. Ya. Al jadidu juga harus pakai alif lam. Sifatnya yang disifatinya pakai alif lam, maka sifatnya juga harus pakai alif lam. Alif lam. Fahim ti? Fahim tu. Nah, satu lagi. Itu artinya di mana guru baru. Mumtaz, bagus. Mufradat Bu Risna bagus. Hafal berarti alhamdulillah. Ya. Satu lagi Bu Risna, nomor dua. Ya. Asani. Asani. At-tajiru nukot. At-tajiru nukot. Fis-suqi. Apa Pak Ustaz? Fis-suqi. Fis-suqi. Ya. Kabirun. Apa Pak Ustaz? Kabirun. Kabirun. Ya. Kabirun. Masukkan dalam kalimat tadi. At-tajiru. At-tajiru nukot. Fis-suqi. Fis-suqi. Kabirun. Kabirun. Nah, kabirun ini kita akan masukkan ke dalam kalimat sebagai na'at daripada at-tajir. Iya, Pak Ustaz. Ah, jadi bagaimana ketika ketemu dengan at-tajir yang pakai alif lam? Berarti kabirun pakai alif lam. Alif lam juga. Bagaimana ketika pakai alif lam? At-tajiru depannya at-tajiru depannya. Depannya at-tajiru. At-tajiru kan tak. Pak Ustaz. Alif lam, tapi di depannya. Kalau tidak pakai alif lam, tajirun, begitu, Bu Risna. Oh iya, Pak Ustaz. Ya, ketika pakai alif lam, dengarkan at-tajiru. At-tajiru. Itu berarti pakai alif lam itu berarti, Bu Risna ya? Iya, Pak Ustaz. Nah, kabirun jadi sifat, jadi na'at untuk at-tajiru. Bagaimana jadinya? At-tajiru. Al-kabir. Al-kabiru, mumtaz. Al-kabiru. Pakai alif lam juga berarti kalau begitu. Berarti digabung. Ya, at-tajirul kabiru. Ayo. At-tajirul kabiru. Fis-suqi. Fis-suqi. Nah, apa artinya, Bu Risna? Pedagang besar apa, Pak Ustaz? Fis-suq, di pasar. Pedagang besar di pasar. Iya. Iya. Begitu, Om. Jadi ini latihan na'at dimasukkan ke kalimat tapi dengan melihat bagaimana man'utnya. Iya Pak Ustaz. Iya, alhamdulillah. Syukran Bu Risna. Cukup iya, dua dulu. Barakallahu fi. Kita tunggu teleponnya pekan depan insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Risna dari Tangerang. Baik, kita berikan kesempatan kembali Ustaz. Sudah selesai semuanya? Atau nah, belum? Nomor 10 dan 11 belum. Oh, 10 11 belum. Oh iya, ya. Terputus tadi. Ya, Bu Fakih belum selesai. Oh iya, betul. Silakan. Tepat. Ya. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021 823 6543. Kita sapa kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Evi, Palembang. Iya, Ustaz. Benar. Kenapa Bu Evi sudah dua kali ini ya? Abdul Ghafar ya, sudah dua kali saya ingat saya. Iya, Ustaz. Senyangnya. Pakai pulsa Bu Evi. Iya. Ah, Allah yusahil umur. Oke. Iya. Silakan, silakan. Asyara dari situ. Asyara. Aina sikinu mukot hadun. Naam. Aina sikinul hadu. Naam, ahsanti. Di mana pisau yang tajam? Naam. Kenapa al hadu pakai alif lam? Karena manutnya pakai alif lam Ustaz. Iya, mana manutnya? Asikinu, asikinu. Asikinu, bagus. Terakhir. Al-hadiya asyar. Ahad asar. Nah. Liman hazihi sayyaratu mukot jamilatu, jamilatun. Nah. Liman hazihi sayyaratul jamilatu. Nah. Milik siapa mobil yang bagus ini? Iya, barakallahu fiki. Bu Evi? Iya, Ustaz. Tadi di awal kita sudah mengulang kembali kaidah an-na'at dan ya, Ustaz. Man'ut. Iya, Ustaz. Tadi kita menyebutkan ada empat hal yang mana na'at harus selaras dengan man'ut. Iya, Ustaz. Tolong sebutkan empat hal tersebut. Yang pertama ya, apa? Tidak harus berurutan, tidak apa-apa. Ya, yang pertama harus sama ma'rifah dan nakirah, Ustaz. Iya. Terus yang kedua? Yang kedua harus sama gendernya, Ustaz. Kalau muzakkar, muzakkar, kalau muannats, muannats, Ustaz. Bagus. Terus. Yang ketiga mufrad dan musanna atau jumlahnya. Atau jumlahnya mufrad, musanna atau jamak. Yes, ada tiga nanti yang kita pelajari. Tunggal dan jamak. Yang kedua musanna yang jumlahnya dua. Iya, Ustaz. Kemudian jamak yang jumlahnya tiga ke atas. Iya, Ustaz. Yang baru kita pelajari yang tunggal, mufrad. Iya, Ustaz. Musanna dan jamak belum. Nanti insyaallah di waktunya. Nah. Iya, Ustaz. Terakhir yang keempat? Yang terakhir i'rab, Ustaz. Harokatnya sama. Yang apa itu i'rab? Harus sama. Harokat, Ustaz. Harokat apa? Harokat harokat akhirnya harus sama. Betul. Harokat huruf ter huruf akhir. Huruf terakhir. Iya. Harus ya. Sama. Marfu, ya. Marfu. Iya, Ustaz. Mansub, mansub, majrur. Majrur. Baik. Ya. Baik, syukran. Syukran, Bu Evi. Jazakallah khair. Kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Syukran, Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Evi, yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Dan itulah latihan kita di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Iya, waktu sudah jam 9:30 lewat. Ya, betul sekali. Kita akan tutup, Ustaz. Nah, silakan. Cukup sampai sini pembahasan kita dan hampir-hampir selesai pelajaran 9. Hampir saja selesai. Nah, tadi niatan Ana mau menyelesaikan sampai akhir bagian keba ini, tapi qadarullah, Allah takdirkan lain. Dan yang berikutnya insyaallah akan kita bahas alladzi, yakni kata sambung, nanti insyaallah akan dibahas pekan depan. Mohon terus diingat kaidah na'at dan man'ut, karena nanti akan bertemu di pelajaran berikutnya contoh-contoh lain. Hal yang unik yang kita temukan di durus lughah ini bahwa pelajaran sebelumnya itu sebagai asas pondasi memahami pelajaran setelahnya. Dia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi mohon murajaah terus yang telah kita pelajari, maka yang berikutnya insyaallah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Kini sampai sini dulu pembahasan kita. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah SWT berikan kita karunia berupa keikhlasan dalam setiap amal, dalam setiap perkataan. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita semua dalam kebaikan, kelak Allah kumpulkan kita semua di surganya insyaallah. Amin rabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.